Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir di Masjid Agung Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap para pendengar Radio Roja Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, karena materi yang cukup banyak, maka untuk tanya jawab kita liburkan. Sudah siap-siap ya? Ya tidak apa-apa, tidak rugi toh. Kita akan memasuki ayat yang terakhir dari surat apa? An-Nasr. Ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Bunyinya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Apa artinya? Fasabbih, apa artinya? Bertasbihlah. Bihamdi rabbika. Dengan apa? Dengan bertahmid. Atau memuji siapa? Memuji Allah. Wastaghfirhu. Dan beristighfarlah. Mohonlah ampun kepada siapa? Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha apa? Maha pengampun. Kita putar ingatan kita tentang ayat yang pertama dan kedua. Ayat pertama dan kedua berisi tentang apa? Tentang kabar gembira. Kabar gembira datangnya nikmat Allah yang begitu banyak. Di ayat yang pertama Allah menyebutkan berapa nikmat? Dua. Yang pertama apa? Nasrullah. Apa? Pertolongan Allah. Wal fath, apa? Penaklukan. Penaklukan apa? Kota Mekah. Kemudian di ayat yang kedua Allah bercerita tentang nikmat lain yang tidak kalah. Apa bunyinya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tentang masuknya para manusia ke agama Allah secara apa? Berbondong-bondong. Berarti berapa nikmat? Tiga. Setelah Allah bercerita tentang berbagai nikmat Allah yang luar biasa kepada nabinya, diperkirakan ayat berikutnya itu akan berisi perintah untuk apa? Bersyukur. Perintah untuk apa? Bersyukur. Karena ayat pertama dan kedua mengingatkan Nabi kita tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Mulai dari pertolongan Allah, kemudian ditaklukannya kota Mekah setelah Nabi SAW diusir darinya. Kemudian juga Allah mengingatkan Nabi SAW tentang masuknya para manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ini adalah semua nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Perkiraan ayat berikutnya adalah isinya perintah kepada Nabi kita SAW untuk apa? Bersyukur. Tapi ternyata apa? Tidak. Ternyata apa? Tidak. Justru ayat yang ketiga isinya adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak tiga hal. Yang pertama apa? Tasbih. Yang kedua apa? Tahmid. Yang ketiga apa? Istighfar. Malah diperintahkan untuk istighfar. Susunan seperti ini mirip dengan ayat lain di dalam Al-Quran, surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan ayat 23 dan 24. Di dalam ayat 23 dari surat Al-Insan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah menurunkan Al-Quran kepada engkau secara bertahap. Jadi ayat ini bercerita tentang nikmat turunnya apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke muka bumi itu nikmat apa bukan? Nikmat yang besar? Paling besar. Nikmat yang paling apa? Paling besar. Mestinya diperkirakan ayat berikutnya apa? Bersyukurlah engkau wahai Muhammad atas datangnya apa? Al-Quran. Kira-kira ayat berikutnya apa? Siapa yang hafal? Mana para penghafal Al-Quran di sini? Ayat berikutnya apa isinya? Ayat berikutnya isinya adalah fasbir. Apa artinya? Bersabarlah. Fasbir. Bersabarlah. Loh, kenapa? Setelah turunnya ayat Al-Quran, diturunkannya, Allah mengingatkan di ayat ke-23, Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW tentang turunnya Al-Quran. Sebuah karunia yang sangat besar. Mengapa di ayat berikutnya bukan diperintahkan untuk bersyukur, malah diperintahkan untuk apa? Bersabar. Kenapa coba? Kenapa kira-kira? Apa? Betul. Karena ketika Nabi kita SAW mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia, pasti Nabi akan menghadapi apa? Akan menghadapi tantangan. Akan menghadapi ujian. Akan menghadapi cobaan. Akan menghadapi cacian. Akan menghadapi makian. Makanya diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa? Bersabarlah. Jadi yang namanya orang mengajarkan Al-Quran itu mesti ada apanya? Tantangannya. Nyongor Ustaz mulang TPA ora apa-apa. Mengajarkan Al-Quran beserta apanya? Beserta isinya. Bukan hanya sekedar mengajarkan cara apa? Membaca Al-Quran. Karena ketika Al-Quran ini dijelaskan isinya, dijabarkan isinya, maka akan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Harus apa? Harus diluruskan. Nah, disinilah akan timbul apa? Akan timbul tantangan, cobaan. Wah, masa kayak gini salah? Enggane wis atusan tahun masa salah? Masa enggane mbae dhewe kan mbiyen salah? Nah, inilah cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Maka diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir, bersabarlah. Masih ingat contoh orang yang tidak sabar apa? Apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan yang hak atau apa? Atau terprovokasi. Untuk apa? Untuk melakukan tindak anarkis. Ketika mendapatkan tantangan, lah jangan apa temen ya dakwah kayak gie ya. Lah wis lah sing adem ayem bae. Sing guyub rukun bae. Rasa nyinggung-nyinggung. Nah, ini namanya apa? Tidak sabar. Ada pula orang yang ketika menghadapi tantangan seperti itu, dia berontak. Sehingga melakukan tindak yang frontal. Menyerang, membakar. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Tapi bersabarlah, istiqomahlah dalam berdakwah. Sampaikan yang hak dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Kalau ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, jangan terprovokasi untuk melakukan tindak-tindak apa? Anarkis. Kembali kepada ayat yang ketiga dari surat apa? An-Nasr. prediksi kita, perkiraan kita, ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga, isinya perintah untuk bersyukur. Kenapa kok justru isinya perintah untuk apa? Memperbanyak apa? Tasbih, tahmid, dan apa? Istighfar. Kenapa? Kenapa coba kira-kira? Ya, makanya diberi kenikmatan untuk istighfar. Tasbihnya apa? Di situ tahmid, iya. Kalau tahmid, iya. Tapi kalau tasbihnya, istighfarnya, kenapa? Ya. Tidak sama dengan ayat Al-Insan. Apa? Untuk menghindari kesombongan. Ada yang lain? Masih ingat dulu awal-awal dulu perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Apa? Ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya nikmat-nikmat besar Allah, itu adalah merupakan pertanda untuk Nabi bahwasannya umur beliau itu apa? Hampir habis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita dengan berbagai macam nikmat yang besar, masuknya orang-orang ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya tugas Nabi SAW sudah hampir apa? Sudah hampir selesai. Karena tugasnya sudah hampir selesai, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya untuk menutup umurnya dengan apa? Dengan memperbanyak tasbih, untuk memperbanyak apa? Tahmid, untuk memperbanyak istighfar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hidupnya dengan kalimat-kalimat mulia tersebut. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surat ini, masih ingat? Apa? Ketika rukuk dan sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sering membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah SAW memperbanyak untuk membaca di ruku' dan sujudnya, Subhanakallahumma Rabbana. Ini tasbih. Maha suci engkau, wahai Rabb kami. Wabihamdika. Ini apa? Tahmid. Nabi SAW memuji Allah. Allahumma ghafirli. Apa? Ya Allah, ampunilah saya. Ini apa? Istighfar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an. Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Coba siapa di antara kita ketika membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Siapa yang jajar? Hah? Siapa yang sudah memperbanyak? Padahal lek apal surat iki kawit kapan? Kawit cilik. Malah kawit TK. Tapi coba sekarang sudah macam-macam kan kita umurnya. Saya sudah 31 tahun, panjenengan ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ya, jadi kita sudah praktek ini belum? Nabi kita sasaran begitu turun surat ini, langsung beliau memperbanyak bacaan tersebut. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an. Nabi kita sallallahu begitu mendapat perintah dalam Al-Qur'an langsung dipraktikkan. Bahkan dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan riwayat tersebut dinilai gharib oleh Imam Ibnu Katsir, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir amrihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya, la yaqumu wa la yaq'udu wa la yadhhabu wa la yaji'. Rasulullah SAW setiap di akhir hidupnya, setiap beliau berdiri, setiap duduk, setiap pergi, setiap datang, selalu beliau mengucapkan subhanallah wa bihamdi, memuji Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah, Dan juga dalam riwayat lain, dalam Durul Manthur karya As-Suyuti disebutkan juga Nabi SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, enggak berdiri, enggak duduk, enggak pergi, enggak datang. Nabi SAW memperbanyak kalimat-kalimat mulia ini. Akhirnya Ummu Salamah sebagai seorang istri Nabi SAW, beliau mencermati kenapa Nabi SAW memperbanyak kalimat-kalimat ini. Akhirnya beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kenapa akhir-akhir ini engkau setiap duduk, berdiri, datang, pergi, selalu memperbanyak kalimat-kalimat tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni umirtu biha. Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu membaca firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi Nabi SAW begitu turun ayat ini langsung dipraktekkan. Coba perintah ini dari Allah sudah berapa lama kita dengar? Sudah berapa lama? Tergantung umur kita. Sing sewidak tahun ya bisa pak. Ya ora, seket tahun. Soalnya nembe pahamnya, nembe apalnya apa? Umur 10 tahun. Ya Ustaz, kawet binyong ya apal tapi ora paham. Lah gue mergane kur apal. Tok ora apa? Paham. Maka inilah sarana kita untuk berusaha mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Kita kaji. Tidak cukup kita hanya apa? Membaca. Belajar Iqra bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Jangan finish sampai di situ. Lanjutkan apa? Mengkaji isi dari apa? Al-Quran. Jadi ayat yang ketiga ini isinya perintah untuk memperbanyak apa? Tasbih, tahmid, sama apa? Istighfar. Kita akan jabarkan sedikit masing-masing dari tasbih, tahmid, dan istighfar. Pada malam ini kita hanya akan membahas dua saja. Apa? Tasbih dan apa? Tahmid. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Pertama, kita akan berbicara sebelum kita menjelaskan makna tasbih dan makna tahmid, kita akan menerangkan fadilah. Apa fadilah? Keutamaan. Keistimewaan dari kalimat tasbih dan apa? Tahmid. Banyak nas dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang bercerita tentang keutamaan tasbih dan tahmid. Dan macam-macam. Ada nas yang menjelaskan keutamaan tasbih secara khusus. Ada nas yang berbicara tentang keutamaan tahmid secara khusus. Ada pula nas yang menjelaskan keutamaan menggabungkan antara apa? Tasbih dan tahmid. Ada berapa jenis? Ada tiga. Di antara nas yang berbicara tentang keutamaan tasbih dan tahmid, yang pertama, nas berbicara tentang keutamaan tasbih secara apa? Khusus tasbih tok. Ada nas berbicara tentang tahmid secara khusus. Ada nas berbicara tentang tasbih dan tahmid. Manakala apa? Digabungkan. Kita mulai dari yang pertama. Keutamaan tasbih secara khusus. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk beserta siapa? Rasul sallallahu. Rasul sallallahu itu tidak merasa gengsi untuk duduk-duduk beserta siapa? Beserta rakyatnya. Beserta siapa? Rakyatnya. Jadi orang kok mentang-mentang kiai terus jagongin nang dhuwur. Kudu neng dhuwur. Nah, kalau di atas tidak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan. Tapi kudu neng dhuwur. Ora bener. Ya. Nabi SAW duduk bareng-bareng sama sahabatnya. Sampai-sampai pernah datang ada orang Arab Badui yang tidak tahu Rasul itu yang mana. Karena apa? Karena penampilannya sama saja. Tidak kok kemudian pakaiannya harus beda. Oh, pakaiannya gini kudu hijau. Liannya apa? Abang. Ora kudu. harus. Nabi SAW sama kayak sahabatnya. Sampai orang Arab Badui yang tidak kenal Nabi SAW. Mana sih Kanjeng Rasul? Dikira apa? Dikira duduk di singgah sana. Pakai apa? Pakai mahkota. Enggak. Sama. Nah, beliau bergabung, berbaur dengan para sahabatnya. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, kata Sa'd bin Abi Waqqas, tiba-tiba beliau berkata, Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak mampu? Apakah kalian tidak kuasa untuk mengumpulkan pahala setiap hari 1,000? Apakah kalian, wahai para sahabatku, tidak mampu dalam sehari untuk mengumpulkan pahala berapa? 1,000. Mampu enggak? Mampu enggak? 1,000, agak temen ya. Sholatnya sedina kurping. Ping 5. 1,000 pahala. Inilah Nabi SAW memanfaatkan momen duduk-duduk. Untuk apa? Untuk mengajarkan agama. Orang kurang apa? Orang kurang dopokan. Ya. Jadi kalau lagi duduk-duduk bareng teman-teman, itu jangan cuma dopokan, bro. Mending nek orang maksiat, isinya kurang apa? Kurang rasa nih terus. Lihat Nabi SAW, majelisnya lihat. Majelisnya Nabi SAW isinya adalah penjelasan tentang amalan-amalan Islam. Tentang akidah, tentang fikih, tentang ibadah. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mampu untuk mengumpulkan setiap hari 1,000 pahala? Salah seorang di antara hadirin mereka bertanya, Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Wahai Rasul, bagaimana mungkin kami bisa mengumpulkan 1,000 pahala dalam satu hari? Nabi SAW berkata, Yusabbihu mi'ata tasbihah. Kalau kalian ingin dalam satu hari mengumpulkan 1,000 pahala, ucapkanlah tasbih setiap hari 100 kali. Apa? Tasbih berapa? 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah. Manakala dia bertasbih dalam sehari 100 kali, maka akan dituliskan pahala 1,000 pahala. Atau yuhattu anhu alfu khati'ah. Atau akan dihapuskan 1,000 dosa. Berapa? 1,000 pahala. Atau apa? 1,000 dosa. Tinggal pilih. Yang mana? Rone tasbihnya kurping siji. 100 tasbih. Setiap apa? Hari. Setiap hari bertasbih berapa? 100 kali. Kok bisa ya 100 kok 1,000? Kenapa? Karena satu pahala, satu amalan berapa? 10. 100 ping? 10 berapa? 1,000. Coba panjenengan kumpulkan 1,000 pahala pirang jam jajal. Coba siapa yang pernah membaca subhanallah ping 100? Berapa lama coba? Setengah jam suwe temen. Karo ngantuk dia. Paling 5 menit. Maksimal 10 menit lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 10. 10 enggak sampai 1 menit. Setengah menit 10. Berarti silahkan dikalikan 100. Tapi ya macam aja. Sep, sep, sep, sep. Itu enggak muni itu namanya. Subhanallah. Subhanallah. Sambil nanti kita jelaskan apa maknanya. Ya, sehingga enggak cuma apa. Enggak sekedar ucapan apa. Lisan. Ini keutamaan apa? Tasbih secara apa? Khusus. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan tahmid secara apa? Khusus. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah." Zikir yang paling afdal apa? la ilaha illallah. Jadi betul loh ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Benar itu. Zikir yang paling afdal itu betul apa? La ilaha illallah. Cuman caranya gimana? Nah, ini jadi masalah lain. Tapi yang penting kita tahu bahwasanya zikir yang paling afdal itu apa? La ilaha illallah. Loh, Ustaz kok bicara masalah la ilaha illallah? Kita lagi bicara masalah apa? Tahmid. Belum selesai. Kata Nabi SAW, wa afdalu du'ai. Dan doa yang paling afdal, alhamdulillah. Jadi sekian banyak doa yang dilantunkan oleh seorang hamba, yang paling utama, yang paling istimewa adalah manakala dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Panjenengan natas donga kali alhamdulillah. Natas apa jareng? Dosat donga muk jaluk, jaluk ben suki, jaluk ben oleh bojo sing ayu. Pernah enggak doa dengan alhamdulillah? Pernah enggak? Apakah alhamdulillah doa? Nah, ini pertanyaan juga nih, ya. Ora tumon Ustaz kok alhamdulillah doa? Setahu kami alhamdulillah itu apa? Zikir kok doa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu di sini? Kenapa kok alhamdulillah dikatakan doa? Apa? Karena doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Yang pertama, doa isinya permintaan. Minta kepada Allah. Seperti panjenengan, minta apa? Minta apa? Husnul khotimah ngono lho. Rizki be. Ya enggak apa-apa, boleh. Boleh. Cuman jangan itu terus gitu loh. Husnul khotimah gitu ya. Minta supaya taat kepada Allah ya. Ini namanya permintaan ya. Ini doa jenis pertama, doa isinya permintaan. Yang kedua, doa muatannya pujian. Muatannya apa? Pujian kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini murni ibadah. Makanya para ulama mengatakan yang pertama itu istilahnya du'aul mas'alah. Doa mas'alah. Permintaan. Yang kedua diisi oleh para ulama dengan du'aul ibadah. Doa yang murni apa? Ibadah. Tidak ada permintaan. Cuma apa kita? Tujuannya beribadah kepada Allah. Nah, alhamdulillah ini termasuk yang mana? Yang ibadah. Jadi ini kenapa kok dikatakan alhamdulillah doa yang paling apa? Afdal. Ini keutamaan tahmid secara apa? Khusus. Yang ketiga apa? Ah, kalau digabungkan antara tasbih dengan apa? Tahmid. Gimana mengucapkannya? Subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Apa artinya? Maha suci Allah, segala pujian untuknya, untuk Allah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, di dalam satu hari 100 kali. Pada berapa? 100 kali. Huttat khatayahu, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Siapa sih dosanya orang keh? Nah, nyong. Kita semuanya banyak dosanya. Dan dosa kita entah mungkin lebih banyak daripada apa? Buih di lautan. Karena sudah kita kumpulkan dari kapan? Dari dulu. Dari muda dulu. Dari dulu. Obatnya nambah-nambah siki. Dari dulu dosanya banyak. Ini kesempatan emas ini. Kesempatan emas untuk membersihkan dosa. Bayangkan. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya para ulama menjelaskan. Ya, kalau bisa. Subhanallah wa bihamdih ini dibaca di pagi 100 kali. Di sore berapa? 100 kali. Ya. Enggak ada ruginya. Enggak ada apanya? Enggak ada ruginya. Subhanallah wa bihamdi setiap pagi berapa? 100. Subhanallah wa bihamdi setiap sore berapa? 100. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mestinya ini hanya sekedar contoh satu-satu ya. Fadilahnya masih banyak. Ya. Fadilahnya tasbih, tahmid, istighfar selain yang saya sebutkan ini masih banyak. Ini cuma sekedar apa? Contoh. Mestinya seorang insan ketika mendengarkan fadilah seperti itu, mendengarkan keistimewaan, keutamaan, mestinya dia itu termotivasi untuk apa? Untuk banyak zikir. Mestinya apa? Termotivasi. Tapi sayangnya banyak orang yang kalah dengan benda mati. Banyak orang yang kalah dengan batu. Banyak orang yang kalah dengan gunung. Banyak orang yang kalah dengan debu. Kok bisa Ustaz? Karena seluruh benda-benda yang saya sebutkan itu mereka semuanya rajin apa? Bertasbih. Apa ya Ustaz? Tidak percaya baca Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Surat apa? Al-Isra ayat berapa? 44. Apa bunyinya? Bunyinya tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih kepada Allah. Langit, 7 langit, lapis bumi kita, dan segala apa yang ada di dalamnya. Apa be? Semuanya. Pohon, pari. Ya, pari kan pohon kan ya. Kemudian binatang, burung, ayam, tanah, batu, kayu, semuanya bertasbih. Waman fihinna, apapun yang ada di dalamnya, semuanya mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu mereka bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Loh berarti pas nyong lagi ngarit gue, suketnya lagi apa? Tasbih. Ya Allah. Tapi jadi orang kerungu set ya. Nek kerungu yang jenengan wis melayu. Pernah dengar? Pernah dengar? Percaya? Percaya? Harus percaya. Karena yang ngabari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberitahu Allah yang menciptakan mereka. Masalah kita tidak dengar, tidak paham. Itu sudah diingatkan oleh Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian itu tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Yang jelas Allah sudah terang-terang mengatakan bahwasannya batu, pohon, dahan, daun, gunung, langit, burung, semuanya bertasbih. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Seandainya benda-benda mati, singatos-satos, seperti apa? Batu, besi, baja. Itu saja kok mau bertasbih. Mereka takut kepada Allah. Mereka khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok enggani daging yang empuk? Daging yang empuk di mana? Hati kita itu loh. Kok enggani daging yang empuk? Kok enggak mau bertasbih? Enggak takut sama Allah. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, hatinya tidak tersentuh. Tidak merasa khawatir dengan dosa-dosanya. Ini berarti hati yang lebih keras dari batu. Ini pelajaran berharga buat kita. Bagaimana makhluk-makhluk Allah seperti gunung yang keras. seperti batu, seperti besi. Mereka takut kepada Allah. Mereka mengisi hidupnya dengan tasbih, dengan tahmid. Masa kita manusia yang punya akal, yang punya hati, yang tubuh kita tidak lebih keras dari batu, kok kita tidak bertasbih kepada Allah? Diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Tidak ada perubahan. Sama saja dari dulu sampai sekarang. Sholatnya bolong-bolong baik. Masa kita tidak ada ingin, keinginan untuk berubah? Sampai kapan kita akan seperti ini? Akankah kita kalah dengan batu? Akankah kita kalah dengan debu yang setiap hari kita injak? Apakah kita kalah dengan burung-burung yang berterbangan di langit-langit? Ini adalah peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Ini keistimewaan apa? Tasbih, tahmid, istighfar besok. Sekarang kita masuk maknanya. Makna apa? Tasbih. Apa makna tasbih? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Itu tak? Iya. Maha suci dari apa? Maha suci dari? Maha suci dari kekurangan. Maha suci dari aib. Maha suci dari kekurangan dan maha suci dari apa? Dari aib. Contohnya kekurangan apa? Apa contohnya kekurangan? Apa? Tidur. Apa? Lapar. Apalagi? Ngantuk. Apalagi ketika ngaji. Ngantuk ketika ngaji itu kekurangan itu. Itu bukan kelebihan. Makanya jangan dibudayakan. Ya. Ngantuk, tidur, mati. Kekurangan tuli. Kemudian butuh sama yang lain. Itu semuanya Allah tersucikan. Dari setiap kekurangan. Apa dalilnya Ustaz? Ayat yang sudah kita hafal semuanya. Al-Baqarah ayat 255. Apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya hayyu? Maha hidup. Jadi Allah itu tidak akan apa? Mati. Kalau ada yang mati, berarti itu memiliki kekurangan. Ya, kalau ada yang mati itu memiliki kekurangan. Allah tidak akan mati. Berarti Allah itu tidak punya kekurangan. Karena Allah itu maha apa? Hidup. Kelanjutannya apa? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Apa? Tidak ngantuk, tidak tidur. Ya. Jadi Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dari dulu. Iya, dari dulu sampai tidak ada batas akhirnya. Kalau kita kan mungkin ada orang tidak tidur sehari semalam mungkin sudah luar biasa ya. Ya, sudah luar biasa. Ya Allah dari dulu tidak pernah tidur. Ngantuk aja tidak pernah. Kalau kita kan. Wah, kita lebih banyak ngantuknya mungkin ya. Apalagi kalau pas apa? Pas nonton TV orang ngantuk. Mana ada orang nonton bal-balan ngantuk. Tapi ketika ngaji baru ngantuk. Itulah setan. Ya, itulah apa? Setan. Ya, maka harus diwaspadai. Waspadalah. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan contohnya kekurangan apa? Ngantuk. Apa? Tidur. Mati. Tidak butuh. Butuh kepada yang lain. Allah itu tidak butuh sama yang sama. Sama-sama Allah enggak butuh. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Apa bunyinya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhan nas. Wahai para manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh kepada siapa? Allah. Wahai para manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Jadi kita itu butuh kepada Allah. Butuh nikmatnya, butuh ampunannya. Butuh segalanya kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah adalah zat yang maha kaya. Yang tidak butuh kepada siapapun juga. Dan Allah maha terpuji. Jadi Allah itu tidak butuh dengan kita. Jadi kalau kita sholat baik, yang akan memetik manfaat adalah siapa? Kita, bukan Allah. Jadi manakala kita itu sudah bisa sholat, sudah bisa puasa, mulai bisa khusyuk, itu jangan berbangga di hadapan Allah. Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita. Ya. Kita yang butuh kepada ampunan Allah, pahala Allah. Ya. Ini yang kita butuhkan. Ini contoh apa? Kekurangan. Aib. Contohnya apa? Apa contohnya aib? Apa? Masa tidak tahu ada aib? Aib kan banyak. Apa contohnya? Apa? Zolim. Contohnya apa? Zolim. Ada orang zolim itu kan aib kan? Pejabat zolim. Ya. Itu aib. Walaupun sebenarnya dia itu memiliki kekuasaan. Disilah keistimewaannya Allah. Walaupun Allah punya kekuasaan penuh. Tapi Allah tidak pernah apa? Zolim. Biasanya kan orang yang melakukan perbuatan zolim kan karena dia punya apa? Kekuasaan. Nah, karena dia merasa apa? Masa sih akan terjangkau oleh KPK? Tidak mungkin. Nah, punya kekuasaan. Powerful. Kekuasaan apa? Penuh. Akhirnya tidak. Dia melakukan perbuatan zalim seenaknya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kekuatan penuh. Kekuasaan penuh. Tidak pernah berbuat zalim. Apa dalilnya? Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 46. Surat apa? Fussilat ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Rob kalian itu tidak pernah menzalimi siapa? Hambanya itu tidak pernah. Ya Ustaz, walaupun saya kawit biyen nganti seprene kere Ustaz. Apa ini bukan zalim Ustaz? Hah? Zalim tidak? Hah? Tanggaku kawit biyen nganti seprene suge Ustaz. Apa ini tidak zalim Ustaz? Padahal saya rumahnya dempetan Ustaz. Apa bedanya Ustaz? Hah? Tidak, Allah itu tidak akan pernah berbuat apa? Zalim. Dan ini harus kita masukkan ke dalam hati kita yang paling dalam. Apapun yang diperbuat oleh Allah atas hambanya, Allah tidak akan pernah berbuat apa? Zalim. Dan di balik itu semua ada hikmah yang bisa jadi kita ketahui dan bisa jadi tidak kita apa? Ketahui. Contoh yang lain apa? Pelit. Contoh lain apa? Pelit. Itu aib atau bukan? Aib. Aib bukan? Jadi ngana sing di rumah bayi pelite kawit bayi nanti nanti tua. Kawit cilik nanti tua kok pelit bayi. Aib kok dia mah? Aib kok di rumah ya. Aib kok dipelihara malah dia mah? Malah dipupuk. Itu masalahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat pelit. Dalilnya apa? Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 64. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu. Apa maksudnya terbelenggu? Pelit. Tidak ngasih. Ya. Ini kurang ajarnya orang apa? Yahudi. Jadi kalau misalnya orang Yahudi kurang ajar sama orang Islam. Itu wajar loh. Mereka sama Allah saja apa? Kurang ajar. Iya, orang Yahudi sama Allah saja kurang ajar. Apalagi sama sesama apa? Manusia. Dan sayangnya banyak di antara kita yang menikmati produk-produknya orang-orang Yahudi, terutama masalah-masalah tontonan. Ya. Kalau makanan tidak ada kecuali buatan mereka, gimana lagi? Ya. Sekarang tontonan, coba film-film. Hah? Film-film yang masuk dari mana? Bikin mana? Ini orang Yahudi. Walt Disney dan yang lain-lainnya. Itu punya orang Yahudi. Anak-anak kita coba nontonnya apa? Donald Bebek. Apalagi? Hah? Tom and Jerry. Itu produknya siapa sih? Hah? Produknya orang-orang Yahudi. Hah? Apa? Apa? Oh, anak enggak tahu anak. Saya enggak update kalau masalah gitu. Ya, saya ingat yang dulu-dulu ketika pernah saya lihat dulu. Hah? Jadi orang Yahudi kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala kurang ajar. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Kemudian dijawab sama Allah subhanahu wa ta'ala, ghullat aydihim. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Itu jawaban Allah. Jadi justru mereka lah yang pelit. Walu'inu bima qalu. Dan mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara apa yang mereka apa? Ucapkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bal yadahu mabsutatan. Justru kedua tangan Allah terbuka. Tidak apa? Tidak terbelunggu. Tangan Allah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah akan memberikan rizki sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak pelit. Kalau Allah pelit, tidak ada nikmat yang ada di muka bumi ini. Tidak ada bumi. Tidak ada hidup. Tidak ada nafas kalau Allah pelit. Cuman Allah itu membagi rizki. Terserah Allah. Yang punya siapa? Allah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Manakala Allah membagi kepada ini dan tidak memberi kepada anu. Itu ada hikmah di balik itu semuanya. Ini makna dari apa? Tasbih. Jadi maha suci Allah dari apa? Dari kekurangan dan apa? Aib. Nah, sekarang makna apa? Tahmid. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan ketika kita menafsirkan surat apa? Al-Fatihah ayat berapa? Ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa kayak mutan murah? Hah? Coba apa coba? Alhamdulillah artinya apa? Yo, nak urai gue tok ya kabeh ora sang ngaji ya bisa. Alhamdu. Apa artinya alhamdu? Hah? Alhamdu artinya adalah pujian yang sempurna. Alhamdu artinya apa? Pujian yang sempurna. Bukan sembarang apa? Pujian. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kata kali huruf al. Al, alif, lam, dua huruf. Ini ada maknanya enggak? Ada. Jadi hanya ditambahkan al sebelum hamdu, itu ada maknanya. Apa artinya? Artinya adalah untuk menunjukkan pencakupan segala jenis pujian. Jadi ketika orang mengatakan alhamdu, dia itu mengungkapkan bahwasanya segala jenis pujian itu adalah hanya milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya alhamdu itu bukan hanya sembarang, bukan sekedar pujian, tapi juga pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah sambil mengagungkan Allah dan apa? Dan cinta kepadanya. Kenapa kita mengagungkan Allah? Karena zat Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah yang maha sempurna. Makanya kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah habis. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkannya sambil menghadirkan pengagungan hati kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Allah. Ada enggak orang yang memuji tanpa rasa cinta? Ada enggak? Contohnya apa? Memuji? Memuji orang kaya. Orang miskin memuji orang kaya. Cintanya apa? Apa yang dicintai? Orang kayanya? Duitnya. Apa? Duitnya. Kalau orang mau ngutang kan enggak ada orang ujuk-ujuk pak arep ngutang. Enggak ada. Mesti apa? Pak jenengan gue Masya Allah. Dipuji-puji sampai selangit. Ada udang dibalik rempeyek. Pengen apa? Jadi pujian. Kadang-kadang pujian ada, tapi tidak diiringi pengagungan. Tidak diiringi apa? Rasa cinta. Ini bukan alhamdu. Bukan apa? Alhamdu. Ada pula bawahan memuji bosnya. Model-model ABS. Asal apa? Asal babe seneng. Asal bos seneng. Muji-muji bosnya. Tapi ada maksud dibaliknya. Bukan karena sayang sama bosnya. Tapi karena apa? Pengen gajinya apa? Naik, pengen pangkatnya cepat apa? Melonjak. Itu bukan alhamdu. Itu bukan apa? Alhamdulillah. Ada pula orang yang memuji karena takut, bukan karena cinta. Contohnya apa? Contohnya maling memuji apa? Memuji polisi. Bukti apa? Bukti kebuki. Takut. Memuji bukan karena cinta, tapi karena takut. Sedangkan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala bukan. Kita memuji Allah karena kita mengagungkan Allah dan karena kita apa? Cinta kepadanya. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan silahkan. Dulu saya pernah menjelaskan bahwasannya tidak disunahkan untuk menutup Al-Quran dengan apa? Shadaqallahul Azim. Kenapa di surat Ali Imran ayat berapa tadi? 95 disebutkan Qul Shadaqallahul Azim. Katakanlah Shadaqallahul Azim. Masih ingat enggak? Dulu saya katakan bahwasannya kalimat Shadaqallahul Azim itu benar enggak? Maknanya benar enggak? Maha suci Allah, maha benar Allah atas segala firman. Benar enggak maknanya? Benar. Tapi yang jadi masalah adalah menempatkan kalimat ini setiap habis membaca Quran. Itu yang jadi masalah. Itu enggak dipraktikkan sama Nabi SAW. Dan Nabi tahu enggak ayat tadi? Sangat tahu. Kenapa enggak ditempatkan setelah apa? Baca Quran. Ini yang jadi masalah di sini. Jadi kita enggak menafikan bahwasanya apa? Bahwasanya Shadaqallahul Azim itu benar kalimatnya. Tapi ketika ditempatkan setelah membaca Quran dan dirutinkan, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena Nabi enggak pernah praktik. Ya sekarang kalau misalnya kita tahu dalam Al-Quran ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu ada saudara kita meninggal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh enggak? Loh kan ada dalam Al-Quran. Yang jadi masalah apanya? Penempatannya. Ya, yang jadi masalah apa? Penempatannya. Masing-masing itu ada tempatnya yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu untuk apa? Untuk menempatkan sesuatu yang tidak ditempatkan oleh siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Istighfar itu macam-macam. Istighfar itu macam-macam. Redaksinya yang paling pendek itu astaghfirullah. Agak panjang lagi astaghfirullahal azim. Lebih panjang lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang sayyidul istighfar, istighfar yang paling afdal. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu abu ulaka ni'matika alayya wa abu bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Tapi kalau habis salat yang disunahkan adalah membaca astaghfirullah titik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.